ibuku sering bawa brondong baru, dan ayah kini bersama si gadis SMA. Di sini diriku selalu sendiri, rindu belai kasih sayang yang telah lama hilang. Diriku, ku tak lagi.